Pelangi seribu cinta bergentayangan di cakrawala. Kau definisi cahaya pada kegelapan. Bila kau menjadi si benar pada si silap. Bila mata dilelap, wajahmu yang tertatap. Gambar yang melengkapkan kepingan di hati. Setiap garis wajah adalah kesempurnaan. Yang memberi aku harapan kekuatan. Bila kau di sekitar, hati terasa selesa. Bibir mengungkap cinta, hanya kau yang disapa. Tiada berfungsi atau menyakiti. Kau hanya kasih yang segaris selurus. Mampu mendamaikan, lalu melegakan. Jawaban kepada setiap persoalan. Dengan cinta cakrawala kau menjadi keinginan. Benarkah? Benarlah. Oh, bawaku ke dalam. Kuasa cahaya yang memukau. Hati berdetik tanda tanya. Adakah ini yang sebenarnya? Eh korang, korang rasa hubungan ni kekal ke atau sementara? Eh mestilah kekal. Eh korang, kita dah lama ni. Jom gerak, jom. Tarikan gayamu, cara tuturanmu menarik aku untuk ingin mengenali dirimu. Hati berdetik tanda tanya, adakah ini yang sebenarnya, yang sebenarnya? Oh, bawaku ke dalam cakrawala, menyinari di alam cakrawala. Oh, bawaku ke dalam. Memandang bersama, adakah kisah ini kekal selamanya atau hanya sementara?